Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah nikmat yang besar dari Rabbuna tabaraka wa ta'ala menyampaikan kita di momen yang sangat berharga ini, yaitu Al-Ashr min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang itu merupakan di antara hari-hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allahi 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh yang dikerjakan padanya lebih dicintai Allah Azza wa Jal dibandingkan hari-hari ini. Yang beliau maksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidakkah juga jihad fi sabilillah?" Maksudnya, apakah amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu juga lebih afdal dibandingkan amalan jihad fi sabilillah, yang mana jihad fi sabilillah itu adalah puncak amalan di dalam Islam? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan para sahabat tersebut, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah bisa mengalahkan keutamaan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali satu kondisi saja, kata beliau, "Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bisyai'." Kecuali satu kondisi saja, yaitu seorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa, raganya, dan seluruh hartanya, dia bawa semuanya menuju medan jihad fisabilillah, thumma lam yarji' min dzalika bisyai', dan tidak ada sedikit pun yang kembali darinya, itu meninggal di medan jihad dalam keadaan syahid. Ini menunjukkan keutamaan yang besar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka nasihat untuk kita semua, ana pribadi dan kepada semua yang mendengar, untuk kita bersungguh-sungguh, bermujahadah, berijtihad di dalam beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini kesempatan emas yang jangan sampai kita sia-siakan. Maka di antara amalan soleh yang utama yang dikerjakan seorang muslim di hari-hari ini adalah at-takbir. Amalan berupa at-takbir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, mungkin kita semua sudah sering mendengar faedah tentang hal tersebut. Di sana ada yang namanya takbir mutlak. Disyariatkannya melakukan apa? Takbir mutlak. Yang bisa diamalkan, yang disyariatkan untuk diamalkan sejak awal masuknya bulan Dzulhijjah. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti hari terakhir tasyrik, yaitu 13 Dzulhijjah. Disyariatkan kita untuk melakukan takbir mutlak. Dinamakan dengan takbir mutlak karena ucapan takbir itu disyariatkan di semua kondisi, di setiap waktu dan tempat. Tidak terikat dengan waktu tertentu ataukah tempat tertentu. Oleh karena itu diistilahkan dengan takbir mutlak. Kapanpun kita lafadzkan. Pagi, malam, sore, di rumah, di pasar, di manapun kita berada, di tempat kerja, ketika kita ingat, kita baca takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd. Di sana juga ada takbir muqayyad, yang nanti baru disyariatkan di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu yang disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah disyariatkan bagi kita untuk melakukan takbir muqayyad sejak sholat subuh, ya, di setiap selesai sholat 5 waktu kita baca takbir muqayyad sampai nanti di hari terakhir di tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir tasyrik, di akhir hari tasyrik, yaitu tepatnya di sholat asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Itu batas akhir pelaksanaan takbir muqayyad. Dinamakan muqayyad karena terikat dengan waktu, yaitu dilaksanakannya adalah setelah selesai menunaikan sholat wajib 5 waktu. Dan itu sudah sering dibahas, baik dalil-dalilnya disyariatkan berdasarkan ijma' dan perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bukan itu ya poin pembahasan kita malam hari ini. Akan tapi yang akan kita angkat di pembahasan kita malam hari ini adalah terkait dengan kaifiyah, tentang bagaimana tata cara pelaksanaan takbir tadi, baik takbir mutlak ataukah muqayyad tadi, ataupun juga takbir di hari Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitr. Kita akan bisa mengambil faedah tentang hal tersebut pada pembahasan kita di malam hari ini insyaallah ta'ala. Maka tadi mungkin sudah disampaikan, kita akan membaca salah satu fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, sebuah badan atau komite yang tergabung di dalamnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana fatwa ini yang akan kita baca ini dengan nomor yang tercantum di situ 20618, itu nomor fatwanya, yang mana ketika fatwa ini keluar Al-Lajnah Ad-Daimah masih diketuai oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, yang menjadi wakilnya ketika itu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan yang menjadi anggotanya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah. Sehingga para ulama yang tergabung di dalam komite ini adalah para ulama kibar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Kalau kita ya, kita masuk ke fatwanya, kita baca. Kalau kita amati di situ ada huruf sin ya. Itu maksudnya adalah as-su'al, pertanyaan yang diajukan kepada al-lajnah. Baru nanti setelah sin ada huruf jim. Itu maksudnya adalah singkatan dari al-jawab, jawaban dari pertanyaan di atas. Kalau kita amati pertanyaannya sudah panjang itu. Pertanyaannya aja panjang, ya. Untuk menghemat waktu, kita langsung masuk membaca jawabannya. Tapi secara ringkas, pertanyaan yang diajukan kepada al-lajnah ad-da'imah ini adalah pertanyaan yang berasal dari seorang yang disebutkan di dalam pertanyaannya pernah tinggal di negara Amerika Serikat. Ya, pernah tinggal di al-wilayat al-muttahidah al-amrikiyah. Jadi dia seorang muslim yang pernah tinggal di negara Amerika Serikat, menanyakan kepada al-lajnah sebuah peristiwa di mana suatu ketika pernah dia ya mengikuti sholat Id berjamaah di sana, yang terkumpul di situ sekitar 150 kaum muslimin. 150 orang kaum muslimin dan muslimat. Yang sangat disayangkan, ketika itu terjadi perselisihan di antara para jamaah terkait dengan pelaksanaan takbir. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya perkara muhdats dalam agama, perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat, itu menimbulkan perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah umat. Ini contohnya. Jadi ketika sholat Id terjadi perselisihan, perdebatan di antara jamaah tentang tata cara takbir. Ada yang inginnya dikeraskan, ya, takbirnya berjamaah. Ada yang, ya, tidak mau melaksanakan dengan cara tersebut. Dan yang bersikeras untuk melakukan takbir secara berjamaah bersama-sama juga menyebutkan beberapa alasan, ya, beberapa hujjah yang mereka anggap sebagai dasar yang membolehkan bagi mereka untuk melakukan takbir dengan cara tersebut. Itu ringkasan dari pertanyaan yang diajukan. Insyaallah nanti akan dibahas juga di jawaban, ya, terkait dengan sanggahan dari hujjah yang mereka pakai. Oleh karena itu di sini judulnya, judul fatwanya, hukmu takbiri jama'atan bitatribin wa talhinin waraddi aw waraddu ala man ajazahu. Hukum takbir secara berjamaah, yaitu bersama-sama dengan satu suara, secara bersama-sama, bitatribin, dengan dinyanyikan, watalhinin, dan dilagukan, waraddu ala man ajazahu, dan sanggahan terhadap pihak yang membolehkan hal tersebut. Ini judul fatwanya, ya. Barakallahu fikum. Kita langsung baca jawaban dari al-lajnah ad-da'imah. Al-jim, yakni al-jawab, awalan, yang pertama. Ya, di sini jawaban dibagi menjadi tiga bagian. Kalau kita amati, ya. Yang pertama, awalan, bagian yang pertama di sini berisi taksil, taksilat. Ya. Bagian yang kedua nanti berisi ar-rad. Yang ketiga berisi an-nasihah. Kalau kita baca secara seksama, demikian kandungannya. Bagian pertama dari jawaban ini mengandung taksil. Taksil itu adalah, ya, penjelasan tentang pondasi atau dasar hukum terkait dengan permasalahan ini. Bagaimana sebenarnya dasar hukum, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasul, yang menjelaskan tentang bagaimana kaifiyah atau tata cara bertakbir di dalam sholat Id dan yang sebagainya. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, bagaimana tata caranya? Dasar yang dijadikan patokan yang menjelaskan tentang kaifiyah mengucapkan takbir itu bagaimana? Itu dijelaskan di bagian yang pertama ini. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana disebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul dan riwayat dari kaum salaf yang menjelaskan tentang hal itu. Baru bagian yang kedua berbicara tentang sanggahan terhadap dalil-dalil atau hujah yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan membaca takbir secara berjamaah bersama-sama dengan satu suara. Ya, itu akan disebutkan sanggahannya di bagian yang kedua. Baru di bagian yang ketiga nanti disampaikan nasihat secara umum kepada kaum muslimin. Baik, kita baca bagian yang pertama. Awalan, yang pertama, ad-du'a'u wa dzikru min a'zamil ibadat. Ini kaidah yang ditegaskan di awal. Doa dan zikir itu di antara ibadah yang paling agung. Itu yang harus kita pahami bersama. Doa dan zikir itu termasuk ibadah. Bahkan ibadah yang paling agung. Wal ibadatu mabnaha 'ala nas wal ittiba'. Dan seluruh ibadah itu landasannya harus didasarkan pada nas. Itu nas dalil, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Wal ittiba', landasannya adalah berdasarkan ittiba', sikap mengikuti dalil. La 'alal ihdatsi wal ikhtira', bukan dibangun di atas sikap ihdath, sikap mengada-ngada, wal ikhtira, membuat-buat perkara baru. Ya, ini kaidah mendasar dalam kita beragama. Ibadah itu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ahli usul, al-aslu fil ibadah al-hadar, atau at-tahrim. Hukum asal dari ibadah itu dilarang. Diharamkan hukum asal ibadah. Illa jaa dalilun yadullu ala mashru'iyatihi au mashru'iyatiha. Sampai ada dalil yang menunjukkan ibadah tersebut disyariatkan. Ini kaidah penting yang harus dipahami oleh setiap muslim, muslimah. Hukum asal ibadah itu dilarang, enggak boleh asal-asalan ibadah sampai ada dalil yang menunjukkan ibadah itu disyariatkan. Berbeda dengan hukum asal dari kebiasaan. Kebiasaan itu istilah Arabnya adah. Adah itu mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Ya, itu termasuk adah, kebiasaan. Apa yang kita kendarai. Ya. Kalau adah, dijelaskan oleh para ahli usul, para ulama, al-aslu fil adah al-ibahah. Hukum asal kebiasaan itu dibolehkan. Hatta ja'a dalilun yadullu ala tahrimihi au karahatihi. Sampai datang dalil yang menunjukkan dilarangnya kebiasaan tersebut. Jadi hukum asal pakaian itu boleh semuanya, kecuali ada dalil yang menunjukkan dilarangnya pakaian tersebut. Contohnya apa? Pakaian yang mengandung unsur tasyabbuh, menyerupai pakaian orang-orang kufar. Pakaian hukum asalnya boleh semua, kecuali bagi laki-laki pakaian ya dari bahan sutra. Ya. Hukum asalnya semua pakaian boleh sampai ada dalil yang melarang. Dan lain sebagainya, contoh-contoh yang lain. Jadi kalau masalah mobil, komputer, dan sebagainya, itu bukan termasuk ibadah. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja dalam syariat kita menggunakannya. Jadi jangan sampai ada yang kemudian, ya, barakallahu fikum, mengkritik ahlus sunnah dari sisi ini. Itu kenapa mereka melarang perkara-perkara ibadah yang kami lakukan. Kenapa mereka enggak naik onta aja? No, mobil, motor kan enggak ada di zaman Nabi. Ya, itu enggak nyambung, ya. Kritikan yang seperti itu tidak nyambung karena tidak dibangun di atas ilmu. Barakallahu fikum. Kita kembali ke sini. Wal aslu fid du'a'i wadh-dhikri ayyakuma bihi kullu insanin bimufradihi wa ayyakuna bisautin munkhafidin. Dan hukum asal, setelah kita tahu hukum bahwasanya zikir dan doa itu ibadah, ibadah harus dibangun berdasarkan dalil, nas, dan sikap ittiba. Kemudian yang berikutnya, hukum asal di dalam berdoa dan berzikir adalah setiap orang itu melakukannya secara bersendirian. Ya. Dan dengan suara yang pelan. Dengan suara yang lirih. Itu hukum asalnya. Berdoa, berzikir itu dilakukan secara bersendirian. Secara individu-individu masing-masing. Dan dengan suara yang lirih, suara yang pelan. Itu hukum asalnya. Dalilnya apa? Disebutkan di sini. Kama dallat ala dhalika ayatul Qur'ani wa nususus sunnati sahihati. Qala Allah Ta'ala. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan nas-nas sunnah yang sahihah. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-110. Ya, di situ ada ta'liq, ya, ada nomor 3, itu catatan kaki. Antum bisa merujuk ke situ. Ayat ini di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-110. Allah Ta'ala berfirman, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah engkau mengeraskan doamu dan jangan pula engkau terlalu merendahkannya atau terlalu pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah cara atau jalan yang pertengahan di antara keduanya. Ya. Di sini ada lafaz bisolatika, wala tajhar bisolatika. Jangan engkau mengeraskan solatmu. Solat yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya apa? Dijelaskan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, unzila hadza fid du'a, muttafaqun alaih. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini turun terkait dengan doa. Muttafaqun alaih. Jadi yang dimaksud dengan as-shalah, yang dimaukan di ayat ini adalah makna sholat secara bahasa. Ya. Yang mana sholat secara bahasa bermakna doa. Ad-du'a. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian ulama ahlu tafsir menjelaskan sholat yang dimaksud di sini adalah qira'ah. Yaitu bacaan Al-Quran. Ya. Yang kesemuanya, ya, maknanya tidak saling bertentangan. Tapi saling melengkapi. Jadi yang dimaksud sholat di dalam ayat ini adalah yang pertama bermakna doa, yang kedua bermakna qira'ah, bacaan Al-Quran. Yang mana di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang nabinya karena khitabnya mukhatab mufrad. Jangan engkau mengeraskan, wahai nabi, sholatmu, yaitu doamu dan bacaan Al-Quranmu. Wala tukhafid biha, dan jangan terlalu memelankannya. Sampai tidak bisa mendengar, dirinya sendiri enggak bisa mendengar. Itu juga dilarang. Apa yang Allah perintahkan, cari jalan tengahnya. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, yaitu pertengahan. Ayat yang berikutnya, wa qala subhanahu. Ayat yang kedua. Di dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-55. Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu. Serulah Rabb kalian. Tadarru'an, dengan khusyuk. Dengan merendahkan diri. Wa khufyatan, dan dengan suara yang khufyah. Nah, di sini disebutkan dengan lafaz wa khufyatan. Yaitu dengan suara yang lembut. Suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Selain berisi perintah, juga berisi larangan ayat ini. Perintah yang pertama apa? Allah memerintahkan untuk kita berdoa dengan khusyuk, dan suara yang pelan, khufyah. Dan di sini dinyatakan bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat i'tidak, yang berbuat melampaui batas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Melampaui batas yang dimaksud di dalam ayat ini apa? Dijelaskan. Qala ba'dul mufassirin. Berkata sebagian ahli tafsir, ai al-mu'tadina bi raf'i aswatihim fid du'a. Yang dimaksud dengan orang-orang yang melampaui batas di ayat ini adalah orang-orang yang terlalu mengeraskan suara di dalam doa-doa mereka. Jelas, ya. Berisi perintah dan larangan. Perintah untuk memelankan suara ketika berdoa dan larangan dari mengeraskan suara yang berlebihan ketika berdoa. Itu ayat yang kedua. Ayat yang berikutnya masih surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Allah Ta'ala berfirman, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Berzikirlah kepada Rabbmu, ingatlah Rabbmu. Khitabnya kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan juga berlaku bagi umatnya. Ingatlah Rabbmu di dalam jiwamu, tadarru'an, dengan sikap merendahkan diri, wakhifatan, dan disertai rasa takut, wadunal jahri minal qaul, tanpa suara yang keras di dalam berucap. Di sini syahidnya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang menggunakan suara yang keras ketika berzikir, ketika mengingat Allah. Karena di sini Allah melarang nabinya untuk berucap dengan suara keras ketika berzikir. Bil ghudwi wal asali wala takum minal ghafilin. Di pagi dan petang hari, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ada yang menjadi dasar tentang bagaimana tata cara berdoa dan berzikir itu setidaknya di dalam tiga ayat ini, di dalam Al-Quran. Ya. Adapun yang dipakai sebagai dalil oleh orang-orang yang membolehkan zikir dengan keras-keras, ya, apalagi dengan bersama-sama, berjamaah, tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran yang mereka bisa sebutkan. Pol-polnya riwayat, ya, yang itu ternyata berdasarkan penjelasannya nanti akan kita baca insyaallah, ternyata mereka memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini tiga ayat yang menjadi dasar tentang bagaimana tata cara berdoa dan berzikir, hukum asalnya. Hukum asalnya adalah berdoa dan berzikir sendiri-sendiri dan dengan suara yang lirih, bukan dengan suara yang terlalu keras. Kemudian berikutnya disebutkan dalil dari sunnah, dari hadis Rasul. Wa fis sahihain an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dan di dalam as-sahihain yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Pernah suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ghazwah. Itu dalam sebuah rombongan pasukan perang. Faj'alna la nas'adu syarafan wala nahbitu fi wadin illa rafa'na aswatana bitakbir. Dan selama perjalanan tidaklah kami melalui jalan yang menanjak, tidak pula kami menuruni suatu lembah kecuali kami mengeraskan suara-suara kami dengan takbir. Bisa dipahami ya gambarannya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mengisahkan dalam suatu pasukan perang, rombongan itu di dalam perjalanan, setiap kali mereka melewati jalan menanjak, mereka keraskan suara dengan takbir. Allahu Akbar. Ketika melewati jalan menurun pun di suatu lembah, mereka juga mengeraskan suara dengan takbir. Kemudian beliau kisahkan apa yang terjadi selanjutnya. Qala fadana minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian mendekati kami. Mendekat ke arah kami. Faqala, dan beliau bersabda, ayyuhan nasu, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian itu tidak menyeru zat yang tuli, tidak pula kalian menyeru zat yang tidak bisa melihat. Innama tad'una sami'an basira. Hanyalah yang kalian seru itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya Rasulullah apa? Ketika berzikir, enggak usah terlalu keras suaranya. Yang kalian tujukan zikir kepadanya itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Bukan zat yang tuli, bukan pula zat yang tidak bisa melihat. Ya. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad sebagaimana disebutkan di Ta'liq. Dikeluarkan pula oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di dalam kitab Al-Jihad was-Sair pada bab yang berjudul Ma yukrahu min raf'i sauti fit takbir. Bab-bab yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari itu berisi istinbat hukum dari hadis yang akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini kelebihan dari Sahihul Bukhari. Jadi kita bisa melihat bagaimana istinbat hukum dari Al-Imamul Bukhari dari hadis-hadis yang akan beliau sebutkan di dalam bab tersebut. Ternyata bab ini judulnya adalah Ma yukrahu min raf'is saut fit takbir. Apa yang dibenci di dalam meninggikan suara ketika takbir. Dan juga disebutkan atau dikeluarkan Al-Imam Muslim di dalam kitab Adz-Dzikr wa Du'a wa Taubah wal Istighfar dalam bab yang berjudul Istihbabu khafdhis sauti bidzikri. Disenanginya melirihkan atau memelankan suara ketika berzikir. Jadi baik Al-Imam Al-Bukhari atau Al-Imam Muslim memahami riwayat ini atau hadis ini ya, mengandung faedah bahwasanya zikir itu disyariatkan untuk dipelankan suaranya dan dibenci untuk meninggikan suara ketika berzikir. Kemudian dijelaskan di sini oleh Al-Lajnah Daimah, wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ankara 'ala alladziina rafa'u aswatahum bitakbiri wa hum fil fada'i. Bagaimana kita lihat jelinya para ulama ketika mengambil istinbat hukum dari sebuah hadis. Kalau Nabi saja telah mengingkari mereka-mereka yang meninggikan atau mengeraskan suara ketika takbir dalam keadaan mereka itu di tanah lapang. Iya, karena sedang apa? Pergi berjihad dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan itu berarti di tanah lapang, di padang pasir, ya. Dan semisalnya. Karena memang kondisi di sana seperti itu. Kalau Nabi saja mengingkari perbuatan mereka, mengeraskan suara dengan takbir padahal mereka di tanah lapang, ya, jarang ada manusia, pemukiman pun jarang. Fal ingkaru ala man yaf'alu dhalika fil masajidi wa iqa'uhu bi aswatin mutatabiqatin bitatribin wa talhinin min babi aula. Maka mengingkari perbuatan yang serupa, yaitu mengeraskan suara ketika takbir yang dilakukan di masjid-masjid dan melakukannya dengan suara yang bersama-sama, apalagi sampai dilagukan atau dinyanyikan, maka harus lebih keras pengingkarannya. Ini yang disebut dengan ya qiyas aulawi. Karena Nabi saja melarang mereka melakukan hal itu di tanah lapang, apalagi dilakukan di masjid. Apalagi dilakukan tidak hanya sekedar mengeraskan suara. Karena para sahabat ketika itu zahir hadis menunjukkan mereka mengeraskan suara tapi sendiri-sendiri. Ini mengeraskan suara sendiri, Allahu Akbar, yang sana sendiri, Allahu Akbar. Itu pun dilarang. Apalagi kalau mengeraskan suara dengan suara bersama-sama, ditambah lagi dinyanyi-nyanyikan dan dilagu-lagukan. Dilenggak-lenggokkan suaranya. maka lebih keras lagi tentunya pengingkaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala rahimahumullah wa hafizahullah wa ja'a an jam'in minas salaf minas sahabati. Setelah hadis Nabi, kemudian athar atau riwayat dari para sahabat. Dan telah datang dari sekelompok kaum salaf dari kalangan para sahabat, faman ba'dahum, dan yang setelah mereka, tabi'in dan atba'ut tabi'in, al-inkaru 'ala alladziina yajtami'uuna fa yad'uuna bi sautin waahidin aw yadhkuruuna Allaha bi tahliilin aw takbiirin aw tasbiihin bi sautin waahidin. Telah diriwayatkan dari kaum salaf, baik para sahabat atau generasi yang setelahnya, pengingkaran mereka terhadap orang-orang yang berdoa dengan satu suara, yaitu berdoa dengan bersama-sama, dengan satu suara yang dikomando, dan berzikir kepada Allah baik dengan tahlil la ilaha illallah atau dengan takbir Allahu akbar atau dengan tasbih subhanallah dengan satu suara. Ini semua telah datang riwayat dari kaum salaf pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Contohnya yang pertama, wa'an Abi Utsman An-Nahdi rahimahullah, dari Abu Utsman An-Nahdi, beliau berkata, kataba 'amilun li Umar ibn al-Khattab ilaihi. Salah seorang 'amil, yaitu ya pekerjanya Umar ibn al-Khattab, pernah menuliskan surat kepada Umar ibn al-Khattab yang ketika itu menjadi khalifah Amirul Mukminin. Isi suratnya, inna hahuna qauman yajtami'una fayad'una lil muslimina walil amir. Di sini, yaitu di wilayah tempat pekerja tadi ditugaskan, di sini ada sekelompok orang yang punya kebiasaan berkumpul bersama-sama, kemudian berdoa bersama-sama untuk kebaikan kaum muslimin dan untuk pemimpin kaum muslimin. Coba, kira-kira isi doanya baik atau jelek? Isi doanya baik atau jelek? Baik, mendoakan kebaikan untuk umat Islam. Ya, juga mendoakan kebaikan untuk pemimpin, penguasa ketika itu, yaitu khalifah. Yang didoakan berarti siapa? Umar ibn al-Khattab. Tapi apakah kemudian nanti Umar ibn al-Khattab, oh ya, karena yang didoakan saya, ya sudah, tidak apa-apa. Apakah seperti itu? Coba kita lihat. Fakataba ilaihi Umar. Maka Umar membalas surat tersebut, akbil bihim ma'ak. Hadapkan mereka kepadaku bersamamu. Jadi Umar memerintahkan amil tadi untuk membawa orang-orang tadi menghadap kepada Umar dan dengan disertai dia. Faqbala, kemudian datanglah menghadap. Waqala Umar lil bawab, berkata Umar ibn al-Khattab kepada penjaga pintu ketika rombongan tadi sudah mulai mendekat, a'idda sauton, siapkan cambuk. Siapkan cemeti. Siapkan pecut. Falamma dakhalu ala Umar, ketika mereka sudah masuk menemui Umar, ala amiruhum darban bisaut, maka si pemimpin tadi, ya, pemimpin kumpulan orang tadi menjerit suaranya karena apa? Dipukul pecut atau cemeti oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Demikian sikap Umar mendapati suatu perkara mungkar yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah, maka beliau mengingkarinya dengan keras. Ya, tidak melihat, oh doanya kan doa kebaikan, ya, yang didoakan juga kaum muslimin dan saya sendiri, kata Umar mungkin, ya. Tapi tidak itu yang beliau lihat. Yang beliau lihat adalah apakah amalan itu ada tuntunannya dari Rasul ataukah tidak. Maka beliau adalah teladan bagi kita semua. Riwayat yang berikutnya dari sahabat, waqala Umar bin Yahya sami'tu abi yuhaddits an abihi. Berkata Umar bin Yahya, aku mendengar ayahku menyampaikan hadis dari ayahnya, yaitu dari kakeknya. Qala, berkata perawi tadi, kunna najlis ala babi Abdullah bin Mas'udin. Jadi kakeknya Umar bin Yahya ini seorang tabi'in yang berguru kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena beliau mengisahkan, kunna najlis ala babi Abdullah bin Mas'udin. qabla salatil ghadat. Dahulu pernah kami duduk di pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Ya, salatul ghadah itu istilah untuk salat subuh. Karena ghadat itu ma baina al-fajr wa tulu'us syams. Wa tulu'is syams, waktu antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu waktu dilaksanakannya salat subuh. Nah, di sini dikisahkan, dahulu kami pernah duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud, pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, menunggu beliau keluar untuk salat subuh. Fa idza kharaja mashayna ma'ahu ilal masjid. Kalau beliau sudah keluar, kami akan berjalan bersama beliau menuju masjid. Ya. Ini sebenarnya ada faedah penting terkait hal ini, ya, tentang semangatnya kaum salaf untuk menimba ilmu sampai ditunggu itu, ya, di depan pintu rumahnya sebelum sholat subuh, ya, untuk mengambil faedah dari beliau. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Maka tiba-tiba datang kepada kami Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat juga, radhiyallahu anhu, faqala. Maka beliau berkata, bertanya kepada sekumpulan orang tadi, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, sudah datang menemui kalian? Qulna la. Maka kami katakan, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Maka Abu Musa al-Ash'ari pun duduk menunggu di depan pintu Abdullah bin Mas'ud sampai akhirnya Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika beliau sudah keluar, kami pun segera menghampiri beliau. Faqala lahu Abu Musa. Maka Abu Musa berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran angkartuhu. Sesungguhnya aku baru saja melihat di masjid suatu perkara yang aku ingkari. Jadi Abu Musa mengingkari perkara yang beliau baru lihat barusan di masjid. Walam ara walhamdulillahi illa khairan. Akan tapi aku tidak melihat walhamdulillah kecuali kebaikan. Qala fama huwa. Maka Ibnu Mas'ud balik bertanya, apa itu? Faqala. Maka Abu Musa menjawab, in ishta fasatarahu. Kalau nanti engkau akan melihatnya. Nanti engkau pun akan melihatnya. Qala. Kemudian beliau berkata, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna salata fi kulli halaqatin rajulun. Aku melihat di masjid ada sekelompok orang yang membuat halaqah-halaqah. Jadi tidak cuma satu halaqah, tapi beberapa halaqah. Yang sini ngumpul satu halaqah, sana ngumpul satu halaqah. Julusan, mereka duduk di dalam masjid menunggu sholat. Ya. Fi kulli halaqatin rajulun. Di setiap halaqah ada satu orang yang memimpin mereka. Wa fi aidihim hasan. Dan di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil. Biji-biji kerikil. Fayaqulu kabbiru mi'ah. Maka orang, satu orang yang menjadi pemimpin mereka tadi, di setiap halaqah tadi akan mengatakan kabbiru mi'ah. Ucapkan takbir 100 kali. Fayukabbiru namiyah. Maka orang-orang yang di sekelilingnya pun mengikuti instruksi tersebut dan bertakbir sebanyak 100 kali. Fayaqulu hallilu mi'ah. Kemudian berkata lagi, bertahlillah 100 kali. Kemudian yang lain bertahlil sebanyak 100 kali. La ilaha illallah. Sebanyak 100 kali. Wayaqulu sabbihu mi'ah. Kemudian berkata lagi, bertasbihlah 100 kali. Maka yang lainnya pun ikut bertasbih 100 kali. Qala famadza qulta lahum. Maka Ibnu Mas'ud bertanya kepada Abu Musa, apa yang engkau katakan kepada mereka? Abu Musa menjawab, ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika aw intidhara amrik. Aku tidak mengatakan kepada mereka sedikit pun karena menunggu pendapatmu, ya. Menunggu bagaimana pandanganmu terkait dengan mereka ini. Ila an qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu lamma waqafa alaihim. Coba kita lihat bagaimana sikap Ibnu Mas'ud terhadap mereka ini. Maka berkata Ibnu Mas'ud berdiri di hadapan mereka, waihakum ya ummat Muhammad. celaka kalian wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Sungguh begitu cepat kebinasaan kalian. Ini pengingkaran keras, ya. Teguran yang keras. Haulai sahabatun nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini sahabat-sahabat nabi kalian masih ada, masih hidup. Mutawafirun, masih bertebaran di mana-mana. Masih banyak sahabat, ya. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Dan ini pakaian-pakaian Rasul, pakaian-pakaian Nabi juga belum usang, masih ada, masih tersimpan dengan baik. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejana beliau pun belum rusak, belum pecah. Maksudnya, kenapa kok melakukan hal-hal seperti ini yang enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika Rasulullah masih hidup? Dalam keadaan para sahabat sekarang masih banyak yang hidup, pakaian Rasulullah juga masih belum usang. Artinya apa? Rasulullah baru meninggal. Belum terlalu jauh dari waktu wafatnya Rasulullah. Tapi sudah muncul hal seperti ini. Maka diingkari dengan keras oleh Ibnu Mas'ud. Beliau lanjutkan, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dhalalatin. Sungguh, hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua kemungkinan. Apakah kalian yang berada di atas agama, tata cara ibadah yang lebih, ya, yang lebih mencocoki hidayah, lebih sesuai dengan hidayah, petunjuk daripada agamanya Muhammad alaihissalatu wassalam, ataukah sebaliknya? Kalian yang telah membuka pintu kesesatan. Jadi cuma ada dua kemungkinan. Apakah tata cara mereka ini memang lebih afdol, lebih utama? Karena zamannya Rasul tidak pernah dilakukan. Berarti apa yang mereka lakukan ini lebih utama dibandingkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Ini kemungkinan pertama. Ataukah kemungkinan kedua mereka telah membuka pintu kesesatan? Maka tentunya jawabannya adalah kemungkinan yang kedua. Mereka telah membuka pintu kesesatan. Maka mereka menjawab, wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khaira. Sungguh, wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami meniatkan kecuali kebaikan. Ya, jadi mereka berhujah dengan niat mereka. Niat kami baik. Kami cuma berniat untuk berzikir, mengingat Allah. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman. Itu Ibnu Mas'ud. Kami tidak meniatkan kecuali kebaikan. Maka apa jawaban Ibnu Mas'ud? Yang ini ya sering dinukilkan oleh para ulama untuk membantah orang-orang yang membolehkan bid'ah dengan alasan niatnya baik. Ini jawaban Ibnu Mas'ud. Qala wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang meniatkan kebaikan tapi tidak bisa meraihnya. Artinya niat yang baik saja tidak cukup agar amalan itu bisa diterima di sisi Allah. Amalan itu baru bisa diterima di sisi Allah kalau niatnya baik dan mencocoki tuntunan dan bimbingan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan fikihnya para sahabat radiyallahu ta'ala anhum. Berkata Al-Lajna Ad-Daimah, fahadha Abu Musa al-Ash'ari wa Ibn Mas'udin radiyallahu anhuma ankara ala ulaika an-nafar tilkal kayfiyata wal hay'ata al-jama'iyata lidzikri. Maka ini Abu Musa al-Ash'ari dan Ibn Mas'ud, dua orang sahabat yang mengingkari orang-orang yang telah melakukan tata cara ibadah seperti itu, berzikir dengan cara jamaah, berjamaah, zikir berjamaah. Ma'a anna dzikra mustahabbun wa muraghabun fihi. Bersamaan dengan kita ketahui bersama bahwasanya zikir itu adalah perkara yang mustahab, dianjurkan dalam agama ini. Muraghabun fihi, dihasung untuk kita melakukannya. Walakin laisa 'ala turuqil mubtada'atil mukhtara'ati. Akan tapi tidak boleh dilakukan dengan tata cara yang mubtada'ah mukhtara'ah, dengan tata cara yang diada-adakan. Wa kaifiyatuhu wa hay'atuhu yajibu an takuna 'ala at-tariqatil mutalaqqati 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-bararati radhiyallahu anhum. Tata cara dan bentuk dari zikir itu wajib untuk sesuai atau mengikuti metode yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Ya. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian setelah disebutkan riwayat dari sahabat, bergeser lagi ke penyebutan riwayat dari tabi'in. Demikian memang, ya. Kalau kita lihat bagaimana penjelasan para ulama ahlu sunnah itu sangat kuat, ya, penyebutan dalilnya. Disebutkan mulai dari tingkatan yang teratas, Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian riwayat dari para sahabat, kemudian riwayat dari tabi'in, dan seterusnya. Ini yang berikutnya dari Mujahid, dari Sa'id ibn al-Musayyib. Wan Mujahidin qala, dari Mujahid rahimahullah, beliau berkata, Sallaitu subha ma'a Sa'id ibn al-Musayyib. Aku pernah sholat subuh bersama Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in. Falamma sallama al-imam tadara an-nasu al-qas. Ketika imam sholat sudah mengucapkan salam, maka manusia ketika itu, ya, ibtadara, bersegera setelah salam, langsung bersegera menuju pojok masjid. Ya. Jadi setelah selesai sholat, salam, tidak berdiam diri di tempat sholatnya berzikir, tidak. Tapi langsung beranjak pergi ke pojok masjid. Maka berkata Sa'id ibn al-Musayyib, Ma asra'a bihim ila hadzal majlis. Begitu cepatnya mereka menuju majlis ini. Ini menunjukkan apa? Perkara yang mungkar. Perkara yang aneh, ganjil. Enggak pernah terjadi sebelum ini. Kenapa kok mereka habis sholat langsung pergi ke pojok masjid? Qala Mujahid, maka berkata Mujahid, Fakultu yata'awwaluna ma qala Allah ta'ala dzikrahu. Mereka ingin mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran. Qala wa ma qala, Sa'id al-Musayyib bertanya, apa yang mereka jadikan dasar di dalam Al-Quran? Qultu, maka aku katakan, kata Mujahid, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan petang. Maksudnya apa? Orang-orang tadi selesai sholat itu enggak zikir, tapi pergi ke pojok masjid, ke ujung masjid untuk apa? Untuk berdoa. Iya. Karena berdalil menurut mereka dengan ayat ini. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan petang. Ini tadi sholat apa? Sholat subuh peristiwanya. Jadi mereka memahami, oh, di pagi hari itu ada hamba-hamba Allah yang punya kebiasaan untuk berdoa kepada Rabb mereka. Oh, jadi setelah sholat subuh, berdoa. Ini yang mereka pahami dari ayat ini. Maka diingkari oleh Sa'id al-Musayyib, yang tentunya a'lam minhum, lebih kokoh, lebih dalam ilmunya tentang ayat ini dibandingkan mereka tadi. Qala wa fi hadza, apakah ayat ini turun mencocoki amalan mereka? Innama dzaaka fis salati allati sarafna 'anha. Ala innama dzaaka fis shalah. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, hanyalah ayat ini turun terkait dengan sholat yang kita telah selesai melaksanakannya. Ketahuilah, hanyalah ayat ini turun terkait dengan urusan sholat. Jadi yang dimaksud berdoa di dalam ayat tersebut adalah apa? Sholat. Ya. Maka makna ayat, janganlah engkau mengusir orang-orang yang sholat. Ya. Berdoa kepada Rabb mereka maksudnya adalah sholat di pagi dan petang hari. Ya. Barakallahu fikum. Lihat bagaimana celah bid'ah itu ada saja. Ya. Celah bid'ah itu mesti ada. Tapi hanya orang-orang yang berilmu yang bisa mengetahui hal tersebut dan membantahnya. Wa an Mujahidin aidan. Dan dari Mujahid Beliau berkata, "Shalla Abdurrahman ibn Abi Amrah fi Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Abdurrahman bin Abi Amrah salat di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Falamma shala qala." Ketika selesai salat, "Fastanada ila hujratin Nabi." Beliau menyandarkan diri ke kamarnya Rasul, ke kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fanthalan nasu alaihi." Ketika Abdurrahman bin Abi Amrah selesai sholat dan bersandar di kamarnya Nabi, di dinding kamar Nabi, tiba-tiba manusia berkumpul dari segala penjuru, dari segala sisi masjid, mendekat ke beliau. Mendekat ke Abdurrahman bin Abi Amrah tadi. Faqala ya ayyuhan nas ilaikum. Maka Abdurrahman bin Abi Amrah mengingkari perbuatan manusia tadi. Wahai sekalian manusia, ya, berhenti kalian. Faqila yarhamukallah. Maka dikatakan kepada beliau, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Innama ja'u yuriduna hadhil ayah. Hanyalah orang-orang ini tadi mendekat kepadamu karena untuk mengamalkan ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb kalian di pagi dan petang hari. Ini dalam surat Al-Kahf, ayat yang ke-28. Maka diingkari perbuatan manusia ini. Perbuatan orang-orang ini diingkari oleh beliau. Faqala wa hadha unya bihadha innama huwa fis salah. Ya. Tidaklah yang dimaksud ayat ini adalah apa yang kalian amalkan. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah sholat. Ya. Barakallahu fikum. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kesimpulan dari riwayat-riwayat yang disebutkan, dijelaskan oleh Al-Lajnah Daimah, wa wadihun min hadhil athari wa ghairiha, dan yang sangat jelas dari riwayat-riwayat ini dan yang selainnya dari kaum as-salafus salih, anna as-salafus saliha kanu yunkiruna al-ijtima'a lid-du'a'i aw adh-dhikri wa ittikhadha dhalika amran ratiban. Bahwasanya kaum salaf, para ulama salaf, mengingkari ritual berkumpul bersama untuk berdoa bersama atau berkumpul untuk berzikir bersama dan menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan. Ini diingkari oleh para ulama salaf berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Fa kaifa idan dhafa ila dhalika raful aswati wat talhin. Lalu bagaimana kiranya jika zikir dan doa berjamaah tadi disertai dengan apa? Disertai dengan suara yang dikeraskan dan dilagu-lagukan atau dinyanyikan. Maka tentunya lebih besar pengingkaran mereka. Sekedar berkumpul saja, ya, mereka ingkari. Untuk berdoa dan berzikir mereka ingkari, apalagi kalau suaranya dikeraskan dan dilagu-lagukan atau dinyanyi-nyanyikan, maka tentunya lebih keras pengingkaran mereka. Alhasilu annal mashru'a fid du'a'i wadh-dhikri ay yaquma bihi kullu insanin bimufradihi ghayra rafi'i sawtihi illa biqadri ma yusmi'u nafsahu aw jarahu. Kesimpulannya, yang disyariatkan di dalam doa dan zikir adalah setiap orang, masing-masing orang mengerjakannya sendiri tanpa suara yang dikeraskan kecuali suara yang bisa dia dengarkan sendiri atau didengarkan oleh orang yang ada di sampingnya. Jadi boleh sedikit mengeluarkan suara ketika berzikir atau berdoa sebatas apa? Terdengar oleh telinganya sendiri atau terdengar oleh orang yang ada di samping kanan dan kirinya. Itu boleh. Illa mastathnahu asyari'u. Itu hukum asalnya. Barakallahu fikum. Hukum asal berdoa dan berzikir seperti ini. Sendiri-sendiri dengan suara yang tidak terlalu keras. Dengan suara yang pelan. Illa kecuali mastathnahu syari' yang telah diperkecualikan oleh syariat. Oleh pembuat syariat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kaddu'ai minal imami fis salati wat ta'minu aw wat ta'mini 'alaihi. Seperti doanya imam di dalam salat. Dan ucapan amin dari para makmum terhadap doa tersebut. Sawa'un ba'dal Fatihah, baik yang setelah Al-Fatihah, yaitu selesai membaca Al-Fatihah, imam mengeraskan suara amin, ya. Kemudian makmum mengikuti amin. Memang disyaratkan untuk dikeraskan. Maka ini yang diperkecualikan dari ayat-ayat, hadis-hadis dan riwayat tadi. Au fil qunuti wa nahwi dzalik, atau ketika doa kunut. Baik kunut witir ataupun kunut nazilah, ya. Maka disyariatkan untuk apa? Dikeraskan suara doanya. Maka ini adalah yang diperkecualikan, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan dalil, ya. Bukan berdasarkan hawa nafsu atau pendapat pribadi. Barakallahu fikum. Tersisa dua bagian lagi ini. Lanjut atau cukup? Lanjut atau cukup? Hah? Sudah jam segini? Kalau masih kuat, lanjut. Lanjut ya. Nanggung ya. Baik. Kita percepat. Tsanian, bagian yang kedua. Wa ammal atharul marwiyatu an ba'dhi as-sahabati radhiyallahu anhum. Adapun riwayat-riwayat yang dinukilkan dari sebagian sahabat. Ka'athari Umar, seperti riwayat Umar. Ini yang disebutkan oleh orang-orang yang ya membolehkan untuk berzikir berjamaah dengan suara yang keras bersama-sama. Di antara yang mereka pakai adalah athar atau riwayat dari Umar ibn Khattab. Maka dijawab di bagian yang kedua ini. Seperti riwayat Umar ibn Khattab, annahu kana yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Bahwasanya beliau bertakbir di dalam kemahnya di Mina. Yang zahirnya ini ketika manasik haji. Beliau bertakbir di dalam kemahnya di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid. Maka mendengar takbir beliau itu orang-orang yang ada di masjid. Fayukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaqi. Maka orang-orang tadi ikut bertakbir. Maka begitu pula orang-orang yang ada di pasar-pasar mendengar takbir tadi. Ya, jadi Umar bertakbir, kemudian didengar oleh orang-orang yang ada di masjid. Orang-orang di masjid tadi ikut bertakbir. Mendengar takbirnya orang-orang di masjid, orang-orang di pasar ikut bertakbir. Ya. Hatta tartajju atau hatta tartajja Mina takbiran. Sampai Mina ketika itu bergemuruh takbir. Bergemuruh suara takbir. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua. Wa anna ibna Umar wa Aba Hurairah kana yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihim. Diriwayatkan bahwasanya Umar ibnu Umar dan Abu Hurairah dahulu keluar menuju pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka berdua bertakbir, maka manusia ikut bertakbir. Ya, ikut bertakbir dengan sebab mendengar takbir mereka. Fal jawabu an dzalik, maka riwayat-riwayat yang semisal ini jawabannya adalah anna sama'a ahli al-masjid li Umar la yadullu ala annahu kana yarfa'u sautahu bitakbir raf'an munkaran. Orang-orang yang ada di masjid yang mendengar suara Umar bertakbir tidak menunjukkan bahwasanya Umar ketika itu mengeraskan suaranya dengan suara yang berlebihan. Dengan suara keras yang berlebihan. Tidak menunjukkan hal itu. Wa innama kana radhiyallahu anhu jahira saut. Hanyalah yang bisa diambil dari riwayat tadi, yang bisa disimpulkan dari riwayat tadi, Umar mengucapkan takbir dengan suara yang keras. Wa kanat qubbatuhu ila janibil masjid. Dan ketika itu kemah Umar berada di sisi samping masjid. Jadi berdempetan dengan masjid. Ya wajar saja kalau suara takbirnya Umar terdengar orang-orang yang di dalam masjid. Fa kana idza kabbara wa huwa fiha sami'u ahlul masjid. Maka ketika Umar bertakbir, orang-orang yang ada di masjid pun mendengarnya. Fatanabbahu min ghaflatihim. Maka mereka pun tersadar dari kelalaian mereka. Wakabbaru kullun bimufradihi. Maka orang-orang yang ada di masjid tadi pun bertakbir, tapi masing-masing bertakbir sendiri-sendiri. Enggak diriwayatkan bahwasanya mereka bertakbir berjamaah. Satu bertakbir yang lainnya ikut. Iya, enggak diriwayatkan seperti itu. Wa mithlu dzalika fi'lu Ibni Umar wa Abi Hurairah. Dan semisal ini pula apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Wa lam yudzkar anhum radhiyallahu anhum annahum kanu yubalighuna fi raf'i aswatihim bitakbir. Tidak pernah diriwayatkan sedikit pun dari mereka bahwasanya mereka berlebih-lebihan di dalam mengeraskan suara ketika bertakbir. Wa hasyahum ay yukhalifu qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak mungkin, sangat jauh kemungkinannya mereka menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian, fa innakum latad'una asamma wala ghaiba, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli lagi tidak mendengar. Ya, riwayat hadis yang disebutkan di awal tadi. Wa aidan fa inna Umar wabnahu wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum kana kullun minhum yukabbiru bimufradihi. Dan juga bantahan atau sanggahan terhadap riwayat tersebut, hujah yang mereka pakai tadi bahwasanya Umar, putranya, dan Abu Hurairah, mereka bertakbir bersendirian. Secara sendiri-sendiri. Tidak mengajak manusia untuk bertakbir bersama mereka. Masing-masing bertakbir sendiri. Wa kadzalika kullu man sami'ahum fa inna kullan yukabbiru bimufradihi wa lam yakun minhum ijtima'un ala sautin wahidin wa talhinin wa tatribin wallahu a'lam. Dan begitu pula orang-orang yang mendengar takbir mereka, kemudian mereka bertakbir sendiri-sendiri, dan tidaklah mereka berkumpul untuk bertakbir dengan suara yang satu, dan juga dinyanyikan apalagi dilagukan. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan di bagian yang kedua, sanggahan terhadap hujjah yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan berzikir secara berjamaah dengan suara yang keras dilagukan dan dinyanyikan. Tersisa bagian yang ketiga, ini berisi nasihat, ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Inti dari bagian yang ketiga adalah nasihat untuk kita menjelaskan al-haq kepada kaum muslimin. Ya. Menjelaskan al-haq kepada kaum muslimin dan jangan sampai ini menjadi sebab perpecahan di tubuh umat. Hendaklah setiap umat, setiap individu dari umat ini membebaskan diri dari kungkungan hawa nafsu dan hendaknya mempelajari agamanya berdasarkan bimbingan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.